Safira masih bersama Sonata. Kaloran ngeronggot kita enjoy lagi. Sonata untuk Anda. Selamat sore Kaloran. Hai. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi cintamu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi dan ku terluka hingga ku terjatuh tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku. Terlanjur kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara ini telah menyakitkanku, cinta merusuk jantungku. Jantungku Tepuk tangannya buat Kaloran tercinta mana dong?